الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fid din azani wa azzakumullah. Kita melanjutkan kembali tafsir surat Al-Baqarah dan kita masuk di ayat yang ke-87. Masih bercerita terkait tentang orang-orang Bani Israel Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Bani Israel, tentang kisah-kisah mereka, agar kita ambil sebagai ibroh, sebagai pelajaran. Jangan sampai kemudian kita terjatuh dalam perbuatan yang sama sebagaimana Bani Israel. Tetapi memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan sebagaimana disebutkan Rasulullah s.a.w. bahwasanya umat ini akan mengikuti langkah-langkah Bani Israel. Latattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah perbuatan-perbuatan orang-orang sebelum kalian. Naam. Sehingga dengan kisah yang kita baca dari Bani Israel, diharapkan kita mengenal karakter mereka dan penyebab mereka mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa berupaya untuk menjauhinya. Baik. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-87. Baik. Qala Allah Ta'ala wa laqad atayna Musa al-kitab, dan sungguh-sungguh atayna, kami telah memberikan Musa, kepada Musa alaihissalam al-kitab. Qala Suyuti rahimahullah ay at-taurat. Sungguh-sungguh kami telah berikan kepada Musa alaihissalam kitab Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Wa qaffayna ay atba'nahum. Dan kami ikutkan min ba'dihi, setelah Musa alaihissalam, rasulan fi isri rasulin, rasul setelah rasul diikutkan rasul-rasul yang datang setelah Nabi Musa alaihi salam. Naam. Baik, setelah Musa alaihi salam kemudian diikutkan rasul-rasul setelahnya dari kalangan Bani Israel dan ditutup dengan Nabi Isa alaihi salam. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayinat. Wa ataina, dan kami datangkan kepada Isa ibn Maryam al-bayinat ay al-mu'jizat. Kami berikan kepada Isa alaihissalam mu'jizat, kejadian-kejadian di luar nalar, kejadian-kejadian di luar kebiasaan. 6. Jika pada seorang nabi disebut mu'jizat, jika selain nabi disebut karamah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini memberikan kepada Isa alaihissalam al-bayinat. Allah tidak menyebutkan dengan bahasa mukjizat di dalam Al-Qur'an. Al-bayinat untuk membuktikan bahwasanya ini betul-betul seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan al-bayinat yang diberikan kepada Isa alaihissalam disebutkan oleh Asyuti di sini ka ihya'il mauta, seperti menghidupkan orang yang sudah mati sebelum dikubur. Wa ibra'il akmah wal abros, bisa menyembuhkan orang yang buta, demikian pula menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Ini diantara mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Baik. Dan juga sebelum itu atau selain itu, ketika mengandungnya Maryam, ibu beliau tanpa adanya bapak, ini juga termasuk minal bayinat, termasuk kejadian-kejadian yang membuktikan Isa alaihissalam utusan Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara ketika masih bayi. 6. Ini juga semuanya dengan kehendak Allah dan termasuk minal bayinat. Wa ayyadnahu qawainahu, dan kami kuatkan. Yani kami kuatkan Nabi Isa alaihissalam biruhil kudus, dengan ruhil kudus. Para ulama ikhtilaf tentang ruhul kudus. Ada yang berpendapat ruhul kudus itu Jibril alaihissalam, dan ini yang baik dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. 6. Ada yang menyatakan ruhul kudus adalah Injil. Ada yang menyatakan ruhul kudus, naam, selain itu. Atau ruhnya Isa alaihissalam. Ada beberapa pendapat para mufassirin terkait ruhul kudus, naam. Dan Asyuti rahimahullah, beliau menyebutkan di sini min idhafatil mausuf ila sifah. Ruhul Kudus itu disandarkannya al mausuf ruh ya, ila sifah, kepada sifatnya al kudus ai ruh al muqaddasah, ruh yang disucikan, yakni Jibril. Ini juga yang dikuatkan oleh Asyuti rahimahullah. Ruhul Kudus yang dimaksudkan adalah Jibril. Litoharatihi, karena kesuciannya. Yasiru ma'ahu haisusaro. Yasiru ma'ahu, Jibril itu berjalan bersama Isa alaihissalam dimanapun Isa itu berjalan. Senantiasa disertai dan dibampingi oleh Jibril alaihi salam. Ini makna wa atnahu, dan kami kuatkan. Kami kuatkan Nabi Isa, kami tolong Nabi Isa dengan senantiasa dibantu oleh Jibril alaihi salam, disertai oleh Jibril alaihi salam. Naam. Falam tastaqimu, dan kalian tidaklah istiqomah. Kalian tidak lurus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa, apakah setiap kali datang kepada kalian rasul bima la tahwa, dengan apa-apa yang kalian tidak senangi, la tahwa, kalian tidak senangi, apakah kalau datang rasul kemudian tidak cocok dengan keinginanmu, tidak cocok dengan selera anda, anfusukum, dengan jiwa atau diri-diri kalian, minal haq, dari kebenaran, istagbartum, lalu kalian itu menyombongkan diri, takabartum an ittiba'ihi, kalian menyombongkan diri dari mengikutinya karena tidak cocok dengan seleranya, tidak cocok dengan keinginannya. Baik, apakah setiap datang para rasul yang tadi disebutkan, setelah Nabi Musa alaihissalam Allah turunkan, Allah utus para anbiya dan para rasul dari kalangan Bani Israel, dan terbanyak nabi dari kalangan Bani Israel, dan ditutup dengan Nabi Isa alaihissalam, apakah setiap datang para rasul kepada kalian dan tidak sesuai dengan keinginan kalian, kemudian kalian tidak mau mengikutinya? Jawab kullama, jawaban kullama, afa kullama, wa mahal istifham, ini konteksnya pertanyaan, wal muradu bihi atau bih, tapi yang dimaksudkan dengannya itu celaan. Afa kullama, ini bentuknya pertanyaan, tapi yang dimaukan di sini adalah celaan, celaan bagi Bani Israel yang setiap datang rasul kepada mereka, mereka tolak, mereka enggan untuk beriman kepadanya tatkala tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan seleranya. Wa fariqun minhum, dan sebagian minhum dari mereka, kadzabtum, dari mereka di sini, minhum dari para nabi di sini, kadzabtum, kalian dustakan ka Isa alaihi salam, contohnya Nabi Isa alaihi salam didustakan oleh Bani Israel. Nah, wa fariqan taqtulun, dan sebagian yang lainnya kalian bunuh, para nabi, para rasul. Al mudhari, menggunakan fi'il mudhari, taqtulun, menggunakan fi'il mudhari. Li hikayatil hal al madhiyah, untuk menceritakan keadaan yang lampau. Allah gunakan fi'il mudhari, hukum asalnya fi'il mudhari itu untuk kejadian yang sekarang atau akan datang. Tapi di sini cerita ini atau para nabi yang dibunuh itu sudah lampau, sudah lalu, sudah lewat. Tapi Allah menggunakan dengan kata-kata, menggunakan fi'il mudhari, ya, taktulun. Baik. Ini ai qataltum, maksudnya qataltum, telah kalian bunuh, menggunakan fi'il madhi maknanya. Ka Zakaria wa Yahya, dicontohkan di sini seperti Zakaria dan juga Yahya alaihi masallatu wassalam. Naam, yang mereka bunuh karena tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan seleranya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, di antara kesekian kalinya sifatnya orang-orang Bani Israel, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran agar kita kemudian waspada dan menjauhinya dan tidak mencontohnya. Baik. Dari ayat ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, ada faedah-faedah yang bisa kita ambil darinya, di antaranya anugerah yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Manallahu ala Musa alaihissalam. Anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya diturunkan Alkitab, diturunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik, dan Nabi Musa alaihissalam afdalul anbiya Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam itu nabi yang paling utama dari kalangan Bani Israel. Nabi yang terbanyak pengikutnya dari kalangan Bani Israel. Baik. Dan Taurat itu a'dhamul kutub. Dan Taurat itu kitab yang terbesar yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Baik. Sehingga disebut Allah sebutkan di sini Alkitab. Alkitab menunjukkan itu kitab yang paling afdol, paling istimewa dari kalangan Bani Israel. Nah, di situ ada Taurat. Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam juga dari kalangan Bani Israel. Ya. Baik. Dan ada kitab-kitab yang lainnya, tapi afdol kitab yang paling utama yang diturunkan kepada Bani Israel adalah Taurat. Baik. Sehingga Nabi Musa alaihissalam afdhalur rusul dari kalangan Bani Israel, dan kitab yang dibawa adalah afdhalul kutub. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah isbat nubuwati Musa alaihissalam, menetapkan kenabian Nabi Musa alaihissalam dan beliau sebagai seorang rasul. Walaqad ataina Musal kitab. Ini menunjukkan Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang nabi. Baik, sebagai seorang rasul. 6. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan umat ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa aturan dan tanpa bimbingan. Allah subhanahu wa ta'ala lam yuhmil al-khalqah, tidak membiarkan makhluk ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa bimbingan, tanpa pedoman. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala utus para rasulnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitab-kitabnya dipakai untuk dijadikan sebagai pedoman untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penjelasan para rasul dan juga apa-apa yang terkandung dalam kitab. 6. Ini termasuk dari sumber hidayah dari datangnya para rasul dan juga turunnya kitab-kitab. 6. Juga dari ayat ini baik, bisa kita ambil faedah isbat nubuwati Isa alaihissalam, menetapkan kenabian Nabi Isa alaihissalam. Baik. Allah sebutkan di sini wa ataina Isa bin Maryam al-bayinat, dan kami berikan kepada Isa bin Maryam al-bayinat, mukjizat menunjukkan beliau seorang nabi, beliau seorang rasul. Baik. Diberikan ayat-ayat mukjizat taib al-qauniyah dan juga syariah. Nah, qauniyah kejadian-kejadian yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam yang di luar kebiasaan, juga disertakan Injil. Nah, ayat-ayat syariahnya. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dan rasulnya yakni Isa ibn Maryam ketika Allah kuatkan dengan Jibril alaihissalam. Ketika Allah kuatkan Nabi Isa alaihissalam dengan Jibril alaihissalam, ini menunjukkan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Baik. Juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah butlan dakwatin nasara bi uluhiyati Isa bin Maryam. Batilnya pengakuan orang-orang Nasara yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah ilah, adalah sesembahan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di sini, wa ayyatnahu, dan kami kuatkan dia. Ya. Kalau dia Nabi Isa alaihissalam itu seorang ilah, sesembahan sebagai Tuhan, tentunya tidak butuh untuk dikuatkan, tidak butuh untuk ditolong oleh Jibril alaihissalam. Tapi Allah dengan tegas menyatakan, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyatnahu bi ruhil qudus. Kami, kata Allah, memberikan kepada Isa alaihissalam al-bayyinat, mukjizat, nam, dan juga kami kuatkan dengan bi ruhil qudus. Ini menunjukkan Isa alaihissalam itu seorang rasul, seorang nabi, dan bukan ilah, bukan sembahan sebagaimana pernyataan orang-orang Nasara. Baik. Juga di dalam ayat ini bisa kita ambil faedah adanya na'am malaikat, isbatul malak, ya, penetapan adanya malaikat. Baik, disebutkan di sini biruhil kudus, yakni Jibril alaihissalam. Naam. Baik. Demikian pula dari ayat ini bisa kita ambil faedah di antara sifat dari Bani Israel, mereka tidak menerima al-haq kecuali jika sesuai dengan selera mereka, kecuali jika sesuai dengan keinginan mereka. Naam. Allah menyebutkan di sini, afakullama, sebagai pengingkaran, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartu. Apakah jika datang kepada kalian rasul yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, kemudian kalian enggan untuk beriman kepadanya? Ini menunjukkan dari sifatnya Bani Israel, mereka tidak mau menerima al-haq kecuali jika sesuai dengan hawa nafsunya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Dan juga dari ayat ini bisa diambil faedah bahwasanya Bani Israel terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mereka-mereka yang mendustakan para rasul, dan yang kedua, mereka-mereka yang membunuh para rasul. Ya. Ada yang mereka dustakan. Ada pula di antara mereka, di antara para anbiya, kemudian mereka bunuh. Dan tadi dicontohkan oleh Imam Suyuti rahimahullah. Nah, yang didustakan adalah Nabi Isa alaihissalam. Taib. Ada pula yang dibunuh, di antaranya Nabi Zakaria, Naam, dan Nabi Yahya. Baik. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Hingga dari sini bisa diambil pelajaran bagi kita. Jika ada di antara kita yang kemudian tidak menerima al-haq kecuali jika sesuai dengan keinginannya, jika sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia serupa dengan Bani Israel. Maka dia serupa dengan Bani Israel. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Maka al-haq itu, ya, siapapun yang menyampaikan, siapapun yang membawanya, kemudian apakah cocok dengan selera kita atau tidak cocok dengan selera kita, maka wajib untuk diterima. Naam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Kemudian di ayat berikutnya, waqalu lin nabi istihza'an, dan mereka menyatakan kepada nabi, yakni orang-orang Bani Israel, nah, menyatakan kepada nabi, taib, dalam rangka untuk mengolok-olok, kulubuna ghulfun, hati-hati kami itu ghulfun, jam'u aglaf, ay magsyatun, tertutup, bi'aghtiyatin, hati-hati kami itu tertutup dengan penutup, ya. Fala ta'i ma taqul, dan tidak faham dengan apa yang kamu sampaikan, ya. Sampaikan banyak, ujah-ujahnya dijawab, hati kami itu sudah tertutup, enggak ngerti, enggak paham apa yang kalian sampaikan. Qala ta'ala bal, qala ta'ala bal lil idrab. Nah, ini makna bal ini, taib, lil idrab, taib, untuk membantah mereka. Naam. Yang menyatakan hati mereka itu sudah tertutup. Qala ta'ala bal la'anahumullah, Allah melaknat kalian. Maknanya ab'adahum min rahmatihi, Allah jauhkan mereka di rahmatnya. Wa khadalahum anil qabuli, dan Allah hinakan mereka dari menerima al-haq. Ya. Baik, Allah bantah ucapan mereka, hati kami sudah tertutup. Tidak faham dengan apa yang Anda sampaikan, Allah bantah. Yang sebenarnya adalah Allah telah melaknat kalian, Allah telah jauhkan kalian dari rahmatnya, dan Allah hinakan kalian dari menerima al-haq. Bikufrihim, naam, dengan kekufuran kalian. Walaysa adami qabulihim li khalalin fi qulubihim, bukanlah tatkala mereka tidak menerima al-haq itu karena ada khalal, ada celah, ya, di hati-hati mereka. Naam. Sebagaimana mereka yang nyatakan hati kami ada penutupnya, bukan karena itu. Baik. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit di antara mereka yang beriman. Ma zaidah, ma di sini sebagai tambahan, litakidil qillah, sebagai penekanan, betul-betul sedikit, ya, takid. Nah, ai imanuhum qalilun jiddan, ya, ini fungsi ma di sini, fungsi huruf ma yang dia sebagai tambahan di sini, penekanan betul-betul keimanan mereka itu sangat sedikit. Faqalilan ma yu'minun, sangat-sangat sedikit. Baik. Di sini ikhwan fil din azani wa a'azzakumullah. Naam. Menunjukkan kepada kita bahwasanya alasan-alasan yang disampaikan oleh Bani Israel ketika mereka menolak al-haq, naam, ini alasan yang diada-adakan, yang menyatakan baik, hati kami itu tertutup sehingga tidak sampai dakwah kepada kami, ya, dan tidak faham dengan apa yang Anda sampaikan kepada kami. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena itu, ya. Karena kalian telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalian telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran mereka dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga faedah yang bisa diambil dari ayat ini bahwasanya kekufuran itu bisa menyebabkan tertutupnya hati. Kekufuran bisa menyebabkan tertutupnya hati-hati orang-orang yang menjalankannya. Naam. Baik. Yang tidak akan masuk kebenaran kepada mereka. Balanahumullah bikufrihim. Allah laknat mereka disebabkan kekufuran mereka. Itulah penyebabnya mereka tidak bisa menerima al-haq, karena mereka kufur dan kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita sedikitnya keimanan mereka, sedikitnya keimanan mereka. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat berikutnya, di ayat yang ke-89, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima mahum minat taurat, dan tatkala datang kepada mereka kitab-kitab dari sisi Allah, musaddiqun, yang membenarkan lima mahum, yang membenarkan apa yang ada bersama mereka, yaitu Taurat, minat Taurat, wawal Quran, Al-Quran inilah yang Allah datangkan kepada mereka. Walamma ja'ahum kitabun min indillah. Kitab ini maknanya adalah, yang dimaksud adalah Al-Quran. Tatkala Allah turunkan Al-Quran membenarkan kitab yang telah turun kepada mereka, yaitu Taurat, wa kanu min qabla maji'ihi, dan mereka sebelum datangnya maji'ihi, sebelum datangnya Al-Quran atau sebelum datangnya Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yastanshiruna, mereka minta tolong alalladzina kafaru, terhadap orang-orang kafir, yaqulun, kalau terjadi peperangan di antara mereka. Nah, mereka menyatakan Allahumma ansurna alaihim bin nabi al-mab'us akhir zaman, ya Allah, tolonglah kami atas mereka dengan nabi yang diutus di akhir zaman. Jadi mereka setiap kali perang mereka mengharapkan pertolongan dengan datangnya nabi yang terakhir. Karena mereka sangat yakin nabi yang terakhir itulah yang membawa kemenangan untuk mereka, dan mereka sangat yakin nabi terakhir adalah dari golongan Bani Israel. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi yang terakhirnya bukan golongan Bani Israel. Ini yang kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu. Dan tatkala datang kepada mereka apa-apa yang telah mereka ketahui minal haqqi wa huwa bi'satun nabi. Mereka sudah tahu Allah akan mengutus nabi yang terakhir dari kitab Taurat. Ketika datang seorang nabi utusan Allah, apa yang telah mereka tahu dari kitabnya, dari Taurat, kafaru bih, lalu mereka mengkufuri, tidak beriman dengan nabi yang terakhir tersebut. Hasadan wa khaufan ala riasah. Kenapa mereka tidak mau beriman dengan nabi yang terakhir, padahal itu yang sangat diharap-harapkan mereka kedatangannya? Karena hasad. Kenapa kok tidak dari kalangan Bani Israel yang diutus sebagai rasul yang terakhir? Nah, karena tidak datang dari Bani Israel, akhirnya mereka pun tidak mau beriman kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khaufan ala ri'as, khawatir nanti kedudukan mereka terancam. Posisi mereka terancam, maka mereka tidak beriman dengan nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jawabu lamma al-ula dalla alai jawabu tsaniya falamma falaknatullah alal kafirin, maka laknat Allah bagi orang-orang kafir. Nah, jadi disebutkan di sini walamma, lamma tatkala datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Naam. Walamma, diingat lamanya ada dua ini. Walamma ja'ub dengan falamma, itu semuanya butuh jawaban. Nah, itu semua butuh jawaban dan jawabannya satu. Naam, jawabannya satu. Baik. Walanatullah 'alal kafirin. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mengharapkan datangnya rasul yang terakhir. Baik, ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala telah utus rasul yang terakhir, mereka dustakan karena hasadan wa khaufan ala ri'asah. Dari ayat ini, ayat yang ke-89, ya, bisa kita ambil faedah di situ. 6. Bahwasanya orang-orang Bani Israel, kesombongan mereka dan pendustaan mereka kepada para anbiya itu berlanjut sampai kepada rasul yang terakhir, sampai kepada nabi yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tatkala orang-orang Bani Israel yang tadi Allah sebutkan, sebagian mereka kalian dustakan, termasuk di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya itu satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling membenarkan. Nah, tidak ada yang kemudian saling membantah satu dengan yang lainnya. Musaddiqal lima ma'hum, yang membenarkan bagi apa-apa yang ada pada kalian, yang bagi apa-apa yang ada pada Taurat. Baik. Kemudian juga ayat ini menunjukkan kepada kita besarnya hasadnya Bani Israel. Besarnya hasadnya Bani Israel tatkala mereka menanti-nantikan dan menunggu-nunggu rasul yang terakhir yang akan membawa kemenangan bagi mereka. Ternyata nabi yang terakhir yang mereka tunggu-tunggu bukan dari kalangan Bani Israel. Kemudian mereka tolak dan mereka tidak mau mengimaninya, mereka mengkufurinya. Ini menunjukkan hasadnya Bani Israel. Baik. Dan juga faedah yang lainnya dari ayat ini bahwasanya Bani Israel, baik, itu mereka kufur karena penentangan, ya. Karena penentangan. Nah, kufur karena menentang dan mengingkari. Ini orang-orang Bani Israel. Dalam keadaan mereka sudah tahu ini yang hak, karena tertera di dalam kitab mereka, kemudian mereka tidak mau mengimaninya. Baik. Dan ini menunjukkan kepada kita pengingkaran atau kekufuran yang disertai dengan keilmuan. Kekufuran yang disertai dengan keilmuan itu jauh lebih besar dibandingkan tanpa keilmuan. Maknanya orang-orang Bani Israel di sini faham dan tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang hak yang Allah janjikan dan tertera dalam kitab mereka, tapi mereka mengingkarinya setelah mengetahuinya. Ya, setelah mengetahuinya ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dibandingkan tidak tahunya mereka kemudian mereka mengingkarinya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Naam, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari beberapa ayat dalam pagi ini insyaallah taala. Baik, akan kita lanjutkan naam di ayat setelahnya dalam pertemuan besok insyaallah taala. Dan itu sebagai pertemuan terakhir rangkaian pembacaan tafsir di bulan Ramadan tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu, barakallahu fikum.